إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para kiai, para alim, para guru, para habaib, khususipun yang kita banggakan, kita hormati dan kita cintai bersama Habib Syekh beserta segenap habaib yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah saya lihat ini Habib Syekh malam ini diiringi oleh Syekher-Syekher mania dari berbagai daerah yang ada di Jawa Timur. Masya Allah, luar biasa. Inilah pecinta-pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah bimbingan Habib Syekh, mudah-mudahan Habib Syekh panjang umur. Inilah saya kira yang ikut menjaga Jawa Timur tetap aman sampai sekarang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Seker Bojonegoro mana? Seker Sidoarjo mana? Di sini ada ketua Seker Sidoarjo, Bapak Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo. Namanya sama-sama Saiful, cuma tabungannya lebih banyak Bupati Sidoarjo. Iya Pak Bupati, Pak Bupati kita angkat jadi Ketua Seher Kabupaten Sidoarjo. Jombang, Seher Jombang mana? Seher Surabaya mana? Seher Pasuruan, Seher Bangil, Gresik, suwe-suwe kaya kernet awa-awaan iki. Seher Madura, Madura. Oh itu, ketuanya ibunya Imut Mainah itu, cucunya Sekhona Khalil itu khusus untuk Madura, ketuanya Ning Mut ini khusus Madura. Seker Madura Kiai Agus Ali Mazhuri, guru kita Rois Suriah Nahdlatul Ulama beserta segenap jajaran, Kiai Mutawakil Alallah Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama beserta segenap jajaran, para kiai, para alim, para guru yang alhamdulillah banyak juga ibu nyai yang hadir, hadirin hadirat sekalian ingkang kawula mulyakaken. Sasampunipun muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dan mengirim selawat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalu niki kula mewakili Pak Gubernur yang kebetulan Pak Gubernur sedang berada di Jakarta dan tidak bisa mengikuti acara ini secara langsung dan mewakilkan kepada saya. Dan kebetulan saya ini wakilnya, maka insyaallah saya bisa mewakili Gubernur. Pertama-tama kita ucapkan selamat kepada Nahdlatul Ulama, tidak saja telah berjasa kepada Republik ini, tetapi hari-hari ini sedang memperingati hari ulang tahun dan sekaligus akan menggelar konferensi wilayah di Jawa Timur ini. Hidup NU! Hidup NU! Hidup NU! Bapakku NU, ibu muslimat, cacaku ansor, Mbak Yufatayat, saben Jumat moco selawat, insya Allah nanti mulai-mulai Pak Bupati ngekei berkat. Amin, pinter ya wakil gubernur ya pinter pak. Hidup NU, hidup NU. Berikutnya yang saya muliakan Habib Syekh, saya alhamdulillah ini 3 hari berturut-turut air. Banyu. Kon mang iku lho budal kok ya gak nggawa banyu. Wong tak lihat tadi di Surabaya iku ya nunut truk barang arek-arek. Luar biasa itulah Seher Mania. Alhamdulillah. Meskipun tanpa air insyaallah masih tetap setia sampai akhir. Amin, Allahumma. Amin, Allahumma. Panitia nek enten banyu nganggur-nganggur sampai keaken nek enten. Nggih. Pak Bupati njaluk banyu kabeh. Nggih, mangke, mangke sabar nggih. Panitia sik blonjo. Sik panitia ndoleko tuku-tuku banyu sing tukune tutup. Hidup NU. Hidup NU. Hidup ulama. Hidup Habib. Habib saya hidup. Ya kalau enggak hidup enggak di sini. Ini di sini juga ada ketua NU Kabupaten Sidoarjo Pak Kiai Manaf, juga ada Gus Rofiq, Rois Surya. Iya. Iya panitia masih sari, sabar nggih. Burun sabar. Ben. Pun terakhir mawon niki, terakhir. Alhamdulillah timbangi dijalui banyu terus tak terakhir mawon. Terakhir alhamdulillah selama 2 hari sebelumnya di Lirboyo di bawah kepemimpinan Kiai Anwar Mansur saya juga ikut konser selawatnya Habib Syekh. Kemarin di Jombang di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif alhamdulillah ikut. Sekarang di sini alhamdulillah bisa bersama-sama dengan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan keikutsertaan kita di sini ini benar-benar nantinya mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus mendapatkan keberkahan di dalam pertemuan ini. Wong niku nek uripe berkah insyaallah enak, gak gampang muring-muring. Rezekine cukup, alhamdulillah. Dak cukup, yo alhamdulillah. Niku nek uripe niku berkah. Mangkana muga-muga kula kali panjenengan sedaya uripe berkah. Amin. Allahumma. Berkah niku ziyadatul khair. Kebaikannya berlimpah dalam keadaan apapun. Lek cara sing paling konkret ngoten titik tapi cukup. Timbange akeh dadi musibah atuh titik tapi cukup. Dadi wakil gubernur dak popo wis. Dak usah mikir sing dhuwur-dhuwur wong isone ya dadi wakil gubernur. Isone dadi kepala desa ya kepala desa. Sebab nasib niku tidak sesuai dengan keinginan kita. Elek-elek ngeten kula biyen tau dadi menteri. Sakniki dadi wakil gubernur. Wingi teng Jombang ditawani dadi kepala desa. Niki pun nasibe melorot. Tapi yang kita harap dari apapun nasib kita, berkah Allah menyertai kita. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para kiai sekalian, ada 3 titipan yang diberikan kepada Pak Gubernur dan saya oleh para ulama, para kiai. Nomor 1 saya sampaikan di Lirboyo. Pertama, kalau mau supaya Jawa Timur ini cepat maju, kata kiai, tolong kurangi kemaksiatan agar pertolongan Allah datang. Yang kedua, urus madrasah diniyah. Alhamdulillah madrasah diniyah sudah diurus. Yang terakhir Habib, saya janji di sini yang ketiga, titipan kiai yang nomor 3 itu titip akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka itu saya Pak Gubernur berdiskusi dengan Ketua MUI, dengan Kiai Mutawakil, dengan Kiai Miftahul Ahyar dan segenap pimpinan ormas yang ada di Jawa Timur untuk menjaga ketenangan dan kerukunan umat beragama, khususnya di kalangan umat Islam, maka untuk pertama kalinya Provinsi Jawa Timur mengeluarkan SK Gubernur tentang larangan beraktivitas kepada Ahmadiyah dan aliran sesat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini untuk meneruskan amanat dan titipannya para kiai-kiai. Alhamdulillah tiga-tiganya sudah ditunaikan. Banyak juga masalah yang masih ada. Untuk itu mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan ini membawa kemanfaatan dan kestabilan di Jawa Timur, sehingga Jawa Timur menjadi lebih maju. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Penutupnya, para hadirin sekalian ingkang kawula mulyakaken, Pak Gubernur kali kula matur nuwun dumateng para kiai, para alim, para guru yang telah membantu, mendampingi, memberikan nasihat sehingga sampai sekarang ya masih tetap selamat. Selamat sembarang kalire. Jawa Timurnya selamat, gubernurnya juga selamat. Para ulama-nya semua juga selamat, mudah-mudahan keselamatan ini menyertai kita terus. Amin. Allahumma amin. Kepada Habib Syekh, secara khusus Pak Gubernur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk memimpin selawat di berbagai tempat yang ada di Jawa Timur ini. Dengan adanya selawat seperti ini, Habib Syekh yang saya muliakan, suasana tenang, suasana perdamaian, suasana persaudaraan itu terus berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah sesuatu modal yang besar untuk Jawa Timur. Untuk itu Pak Gubernur dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap kalau bisa Habib Syekh pindah saja ke Jawa Timur, tidak usah tinggal di Solo. Setuju? Setuju Habib Syekh pindah ke Jawa Timur? Alhamdulillah. Siap menyiapkan rumah? Siap menyiapkan isi-isinya? Oh di belakang. Mohon maaf, saya ini memang makin lama makin tawakal. Tambah lama tambah tawakal, tawakal itu tambah tua tambah nakal. Kita doakan panjang umur Habib Syekh. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa